Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan juga hidayah, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan juga kemudahan untuk bisa hadir di dalam majelis taklim. Kemudian yang kedua, pada malam hari ini pembahasan kita adalah tentang tasyahud di dalam sholat. Ya. Hadis nomor 116 An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud kaffa baina kaffayhi kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an at-tahiyatu lillah was-salawat wat-tayyibat Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa fi lafdhin idza qa'ada ahadukum lis-salati falyakul at-tahiyatu lillah وذكره إلى آخره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkanku bacaan tasyahud di mana kedua tanganku di antara kedua tangan beliau, sebagaimana beliau mengajarkanku surat dari Al-Qur'an. Nah, kemudian dijelaskan dalam hadis ini bacaannya adalah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di dalam lafaz lain disebutkan, jika salah seorang di antara kalian duduk untuk salat, maksudnya ketika tahiyat, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Kemudian rawi hadis menjelaskan ya, bacaan tersebut sampai akhir. Kemudian juga dalam riwayat tersebut disebutkan, fa innakum, sesungguhnya kalian, idza fa'altum dzalika, jika melakukan itu, faqad sallamtu ala kulli 'abdin salihi fis sama'i wal ard, maka engkau telah mengucapkan salam kepada hamba yang soleh yang berada di langit dan di bumi. Kemudian dalam riwayat itu pun disebutkan, falyatakhayyar minal mas'alati masya'a, maka hendaklah dia memilih doa yang dikehendaki. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ya, menceritakan bahwasannya Nabi SAW mengajarkan dirinya tentang bacaan tasyahud. Artinya apa? Sesuatu yang dibaca ketika duduk ya, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, di dalam sholat yang ya, jumlah rakaatnya 4 ataupun jumlah rakaatnya 3. Demikian pula Rasulullah SAW mengajarkan doa tasyahud ini di dalam duduk yang terakhir di dalam sholat yang dua rakaat. Ya, artinya apa? Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian dengan mengajarkan tentang bacaan tasawuf ini kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, kemudian apa? Ya, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ini ya meletakkan kedua tangannya ya di ya kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahamkannya dan mengulang-ulangnya dan mendiktekannya. Ya, sebagaimana beliau mengajarkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud ini ya surat-surat di dalam Al-Qur'an. Nah, maka ini menunjukkan bagaimana pentingnya tentang at-tajmidat, ya, pujian-pujian. Kemudian ad-da'awat, kemudian doa-doa, al-mubarakat dan juga apa? Ya, keberkahan-keberkahan yang ada di dalam doa tersebut. Nah, maka kalau kita melihat kepada doanya yang mungkin kita sudah hafal bersama, ya. Yang pertama, doa tersebut dimulai dengan ta'zim, artinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengagungan ini adalah pengagungan yang bersifat mutlak, bahwasannya tidak ada yang berhak ya di dalam solat ataupun di seluruh ibadah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan tersebut. Kemudian yang kedua adalah wattayyibat, yaitu apa? Kebaikan-kebaikan. Baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan ataupun juga apa? Awsaf, sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ya seseorang yang membaca doa tahiyat itu memuji Allah Subhanahu wa taala ya dengan berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan keselamatan dari segala bentuk kekurangan ataupun dalam celaan seperti itu. Setelah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan juga kebaikan, kemudian ya menambahkan ya dengan tambahan yang sempurna dari doa tersebut. Artinya apa? Setelah membaca doa tasyahud itu, kita juga boleh untuk menambah doa-doa yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian apa? Ya, setelah itu ya bisa berdoa untuk dirinya, bisa berdoa untuk orang-orang yang hadir, ya baik itu dari kalangan manusia ataupun malaikat seperti itu. Nah, karena apa? Ya, hamba-hamba Allah yang saleh ini bersifat umum. Baik mereka itu ya manusia, malaikat ataupun juga jin yang mereka tinggal di langit ataupun yang tinggal di bumi, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Dan ini menunjukkan bagaimana apa jawami'ul kalim, jadi padatnya ya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun redaksinya itu pendek tetapi isinya itu padat seperti itu. Nah, kemudian setelah itu apa? Bersaksi dengan persaksian yang pasti bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam itu ya memiliki dua sifat. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang sebetulnya ketika kita bersaksi bahwasannya anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya, kata-kata abduhu ini sebetulnya apa? Untuk mengkritisi, membantah apa yang menjadi keyakinan orang-orang Nasrani, di mana mereka menjadikan Isa itu sebagai anak Tuhan. Sedangkan wa rasuluh ini sebagai bentuk apa? Ya, bantahan kepada orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel ini mereka melampaui batas dengan membunuh para nabi yang telah diutus kepada mereka. Sehingga di dalam sejarah ya, dalam sejarah orang Kristen itu ya itu merasa punya dendam sejarah. Sehingga kenapa Yesus itu sampai disalib? Karena penyaliban Yesus itu ya akibat dari ulah orang-orang Yahudi seperti itu. Nah, begitu. Ya. Nah, kemudian disebutkan di sini tentang faidah. Ya, artinya apa? Banyak hadis yang menyebutkan tentang ya, bacaan-bacaan di dalam tasyahud. Tetapi ya, bacaan yang paling afdal dan yang paling mencakup adalah bacaan tasyahudnya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud yang disebutkan oleh penulis. Dan bacaan ini pun yang dipilih oleh Imam Ahmad ataupun Imam Abu Daud. Imam Abu Hanifah. Sehingga Imam At-Tirmizi ya rahimahullah beliau mengatakan alaihil amalu inda aktsari ahli ilmi. Nah, maka hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud inilah yang paling banyak diamalkan oleh para ulama minas sahabati wa tabi'in, ya, dari kalangan sahabat ataupun apa tabi'in. Nah, kemudian Imam Al-Bazzar beliau mengatakan as-sahhal hadis fit tashahhud huwa hadis Ibnu Mas'ud ruwiya min naifi wa ishrina tariqan. Nah, jadi hadis yang paling sahih di dalam bacaan tasyahud itu adalah hadis sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan hampir 20 orang lebih, ya, jalur periwayatan. Wala yu'lam fit tasyahhudi asbata minhu wala ashha asanid wala ashhar rijalan wala ashaddu tadafuran bikasratil anas asanid wat turuq. Sehingga apa? Tidak diketahui, ya, tentang bacaan tasawuf itu yang lebih valid kecuali dari riwayat Abdullah ibn Mas'ud yang lebih sahih sanadnya dan yang lebih masyhur orang-orang ataupun rawi yang meriwayatkannya dan yang lebih banyak. Ya, artinya apa? Lebih banyak sanadnya ataupun jalur periwayatannya. Nah, sehingga apa? Ibnu Hajar Asqalani beliau mengatakan la khilaf baina ahli hadis fi dzalik. Jadi tidak ada perselisihan di kalangan ahli hadis tentang bacaan tersebut. Wa mimman jazama bidzalika al-Baghawi. Ya, di antara ulama yang memastikan itu adalah apa? Imam Al-Baghawi. Ya, artinya apa? Bahwasanya hadis-hadis ini adalah hadis yang disepakati dan orang-orang yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang terpercaya. Dan tidak ada perbedaan ataupun perselisihan di dalam apa lafaz ataupun teksnya ketika apa bacaan tasyahud tersebut seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah apa tentang kewajiban membaca tasyahud ini atau membaca tasyahud ini adalah khilaf pala ulama. Ya, apakah memang ya berkaitan dengan tasyahud ini adalah satu hal yang wajib ataukah tidak seperti itu. Nah, kemudian faedah yang kedua yang disebutkan di sini adalah yang disebutkan oleh Imam As-Subki. Ya, beliau mengatakan inna fis shalah haqqan lil ibad ma'a haqqillah wa inna man tarakaha akhallu bi haqqi jami'il mu'minin wa ma'a man madha wa man yaji'u ila yaumil qiyamah liqaulihi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya. Nah, jadi apa? Sesungguhnya di dalam salat itu adalah haqqan, ada satu hak lil ibad bagi hamba ma'a haqqillah yang bersamaan dengan hak Allah. Maka barang siapa yang meninggalkannya akhal, maka apa? Dia lalai bihaqqi jami'il mu'minin. Ya. Untuk apa? Haknya orang-orang yang beriman. Nah, kenapa? Karena doa di situ ada doa apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya, jadi apa? At-tahiyatu lillah dan seterusnya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin adalah apa? Hak daripada orang-orang yang beriman seperti itu. Nah, ini pun mungkin agak sedikit meluas atau melebar. Ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ya, ini pun diucapkan ketika kita masuk ke dalam rumah ataupun ke dalam masjid. Ketika di dalam rumah atau masjid itu tidak ada penghuninya. Ya. Jadi ketika kita masuk rumah walaupun rumahnya itu kosong, maka kita tetap mengucapkan apa? Salam. Demikian pula ketika kita masuk masjid, kemudian masjidnya kosong, tidak ada orang, kita tetap dianjurkan mengucapkan salam. Dan salamnya bukan seperti salam biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi doanya seperti ini: Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Seperti itu. Nah, jadi ini dianjurkan ketika kita masuk ke dalam rumah yang tidak ada penghuninya, ataupun rumah yang atau masjid yang tidak ada orang di dalamnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah satu hadis yang berkaitan dengan masalah bacaan tasyahud. Ya. Kemudian ada tambahan, mungkin ini saya ambilkan dari satu buku, ya, yang berjudul Al-Qawlul Mubin Fi Akhtail Musallin, yang ditulis oleh Abu Ubaidah Masyhur Ibnu Hasan Ibnu Mahmud Ibnu Salman. Ya. Artinya buku yang menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Seperti itu. Nah, di dalam halaman 152, ya, nomor 22, disebutkan tentang beberapa kesalahan, ya, orang yang sholat ketika duduk tasyahud ataupun salam. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian disebutkan di sini tentang apa? Kesalahan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi fit tasyahud. Ya. Jadi apa? Ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi di dalam tasyahud ini menurut penulis ini apa? Itu sesuatu yang keliru. Padahal dalam hadis tadi kita, ya, mendengarkan dan membaca hadisnya apa? Doa tasyahud itu assalamu alayka ayyuhan nabi, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ini dijelaskan seperti itu, ya. Nah, kemudian disebutkan hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, potongan hadisnya, fa idza shalla ahadukum falyakul attahiyatu lillah wassalawat wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini hadisnya yang disebutkan di dalam apa? Riwayat Bukhari. Nah, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau mengatakan waqad warada fi ba'di turukihi ma yaqtadi al-mughayirah baina zamanihi sallallahu alaihi wasallam fayuqalu bil lafzil khitab wa amma ba'dahu fayuqalu bil lafzil ghaibah. Jadi apa? Ada hadis dengan banyak jalan ataupun sanad, atau sebagian jalan ataupun sebagian sanad, yang menyebutkan apa? Perbedaan ucapan itu, ya, antara zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan assalamu alayka dengan khitab orang kedua, dan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan, ya, penyebutan orang ketiga. Jadi ketika Nabi SAW itu masih hidup, maka para sahabat mengucapkan assalamu alaika, karena ka-nya itu menunjukkan kepada Nabi yang sedang memimpin sholat ketika itu. Ya. Nah, sedangkan ketika Nabi SAW itu sudah meninggal, nah, maka ucapannya apa? Tidak assalamu alaika ayyuhan nabi, tetapi langsung apa? Assalamu ala nabi. Ya, assalamu ala nabi, ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah apa? Satu tambahan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di dalam bukunya apa? Al-Qaul Mubin fi Akhtail Musallin. Jadi menurut penulis, ya, menurut penulis apa? Dianggap keliru kalau orang itu membaca attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi ketika nabi itu sudah wafat. Nah, maka apa? Diganti dengan bentuk orang ketiga. Langsung membaca assalamu alan nabi. Ya, karena assalamu alayka ayyuhan nabi itu ditujukan kepada nabi yang sedang apa? Memimpin salat, menjadi imam memimpin salat. Seperti itu. Nah, ini apa? Disebutkan oleh Imam Bukhari seperti itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Nah, kemudian juga di dalam kitab Al-Istizan di dalam Sahih Bukhari, ya. Juz 11 halaman 56, kemudian nomor hadisnya 6265, ya, dari jalan Abi Ma'mar an Ibnu Mas'ud, setelah beliau menyertakan atau menyebutkan hadis tentang tasyahud, ya. Kemudian ia mengatakan wa huwa baina dhahranaina, ya, atau dhahranina, falamma qubida qulna assalamu ya'ni 'alan nabi, kadha waqa'a fil bukhari wa akhraja abu uwanah fi sahih wa sirat wal wal jawzaqi wa abu nu'aim al asfahani wal baihaqi min turukin muta'addida ila abi nu'aim syekhul bukhari bilafzin, falamma qubida qulna assalamu 'alan nabi bihadfi lafzi ya'ni wa kadzalika rahu ibnu abi syaibah wa an abi nu'aim. Nah, jadi setelah menyebutkan hadis tentang tasyahud itu, ya, maka Ibnu Hajar mengatakan, ya, menceritakan bahwasanya itu dilakukan ketika Nabi Muhammad SAW itu masih hidup di antara kami. Nah, kemudian, ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat, maka kami mengatakan assalamu ala nabi, dan seperti itulah yang disebutkan di dalam Bukhari. Nah, kemudian hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Uwanah di dalam sahihnya, kemudian As-Sirraj, Al-Jawzaqi dan Abu Nu'aim Al-Asfahani Al-Baihaqi dari jalan yang sangat sangat banyak, di mana Abu Nu'aim ini adalah guru dari Imam Al-Bukhari. Nah, maka disebutkan dengan lafadznya, maka ketika Nabi SAW itu wafat, maka kami mengatakan assalamu ala nabi, seperti itu. Iya. Nah, jadi ini adalah satu tambahan penjelasan berkaitan dengan bacaan tasyahud, ya, walaupun ini sifatnya ijtihadiyah, ya. Dan banyak fatwa tentang masalah ini, seperti misalkan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin di dalam majmu' fatwanya justru menguatkan tentang, ya, karena itu lafal hadis itu sudah ada sejak dulu, ya sudah, kita tidak kita tidak merubah itu. Jadi kita tetap membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Tidak perlu untuk merubah dengan mengatakan assalamu ala nabi, seperti itu. Nah, ini mungkin penjelasan tentang bab tasyahud, ya, mudah-mudahan nanti tambahan penjelasan ini bisa menjadi wawasan bagi kita. Tentu kalau untuk pengamalannya, ya, mana yang lebih meyakinkan setiap diri kita, seperti itu. Ya. Mungkin ini yang bisa sampaikan, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.